Mitra bisnis, pemerintah Kota Makassar mulai bulan depan akan menaikkan tarif pajak hiburan malam dari sebelumnya 25% menjadi 50% dengan alasan konsumen di sektor itu memiliki daya beli yang tinggi. Asosiasi Pengusaha Hiburan Makassar menilai, tarif itu memberatkan dan mengancam kelangsungan bisnis. Untuk membicarakan mengenai hal itu, segera kita berbincang dengan Arthur J. Supir, Sekretaris Asosiasi Hiburan Malam Kota Manado. Pak Arthur, bagaimana Anda melihat rencana kenaikan pajak hiburan malam di Makassar ini? Saya kalau sebagai pengusaha, kebetulan saya sebagai pengurus asosiasi hiburan malam tapi di Kota Manado. Jadi saya melihat kalau pemerintah ambil langkah seperti ini terlalu tinggi. Dan saya tidak tahu persis apa tujuan daripada pemerintah untuk menaikkan pajak tersebut. Apakah memang tuntutan daripada keadaan, situasi dan kondisi daerah atau pemerintah sendiri ingin membunuh para pengusaha-pengusaha ini atau bagaimana? Wajarnya berapa persentase pajak tersebut? Ya, kalau saya sebaiknya disamakan dengan Kota Jakarta aja 20%. Itu sudah real gitu. Kalau lari atau lewat daripada 20% itu berarti pemerintah itu tidak benar. Ya, saya kira demikian. Nah, apa dampaknya jika pemerintah Makassar jadi menaikkan pajak itu? Jelas, pengusaha-pengusaha ini pasti banyak gulung tikar. Pengusaha-pengusaha ini, para investor ini pasti lari dari daerah tersebut. Karena pengusaha pasti tidak nyaman lagi kan. Kalau dengan angka pajak terlalu tinggi seperti itu, mana mungkin para pengusaha atau para investor ingin berusaha di daerah itu kalau pajaknya terlalu tinggi seperti itu. Saya kira demikian. Kemudian, apakah ini juga akan berdampak turunnya bisnis pariwisata di Makassar, Pak? Iya, jelas. Usaha pariwisata, kita dengan lupa bahwa usaha pariwisata itu ada keterkaitan dengan ini konstitusi, ini perintah, amanah undang-undang. Dalam undang-undang nomor 10 tahun 2009 tentang, ini pasal 14, termasuk dalam 13 kriteria usaha pariwisata. Jadi itu konstitusi bicara seperti itu. Jadi pemerintah sebenarnya mengacu konstitusi itu, bagaimana perlindungan untuk usaha pariwisata, karena para pengusaha pariwisata itu sangat sekali membantu pemerintah dalam sektor pariwisata untuk pengembangan pariwisata. Nah, apa yang bisa dilakukan pengusaha untuk menghadapi hal ini? Iya, jelas. Para pengusaha secara bersama-sama dalam satu persatuan yang solid untuk sama-sama bicarakan dengan pemerintah daerah bahwa dalam hal ini harus menahan jangan sampai pajak terlalu tinggi. Lobby lah. Saya kira harus ambil langkah-langkah lobby seperti itu merupakan dampak positif bagi para pengusaha-pengusaha sendiri. Ya, saya kira demikian. Lalu bagaimana dengan Manado, Pak? Berapa pajak hiburan malam di sana? Ya, kalau Manado sendiri pajak ini baru uji coba 35%. Baru uji coba karena menurut pemerintah kota dan Dewan Kota Manado, pengujian ini selama 6 bulan. Jadi nanti 6 bulan ke depan, ya kita dari para pengusaha akan menuntut janji daripada pemerintah dan Dewan Kota untuk merevisi Perda nomor 2 tahun 2011. Ya, kalau kami dari pengusaha, kami minta ya, kalau bisa pajak hiburan yang berlaku di Kota Manado yaitu 10%. Karena lihat kondisi daerah ya. Karena gencar-gencar dan kiat-kiat daripada pemerintah Kota Manado untuk membangkitkan usaha pariwisata, pengembangan pariwisata yang ada, kalau kita sudah ditekan atau sudah dihadang dengan pajak terlalu tinggi seperti itu, mana mungkin program-program pemerintah bisa berjalan dengan baik. Sedang pengusaha-pengusaha ini merupakan mitra untuk pengembangan pariwisata ini. Jadi sebenarnya pemerintah harus berterima kasih mengajak para pengusaha agar supaya program-program pemerintah di dalam bidang atau sektor pariwisata itu bisa berjalan dengan baik. Saya kira demikian. Jadi sekarang peran daripada Asosiasi Hiburan Malam untuk Kota Manado mengcover dalam hal ini menghadang bahwa pajak 35% itu jangan dilaksanakan. Soalnya kita sudah lihat, kalau seandainya pajak 35% itu di Kota Manado dijalankan, sangat sulit bagi kita sebagai pengusaha. Karena memang 35% itu menurut Perda nomor 2 tahun 2011 itu dibebankan kepada konsumen. Ya, kita jangan lupa bahwa pengusaha-pengusaha ini bergantung pada konsumen. Apabila konsumen itu tidak berkunjung lagi atau volume daripada konsumen berkurang, tentunya yang menjadi bermasalah adalah pengusaha sendiri kan. Demikian Arthur J. Supir, saya Fahmi Andrian.